ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Karena itu pernah disebutkan katanya dari Abdul Malik bin Marwan, karena dia berkuasa dengan apa? Pedang ini. Banyak ribut-ribut yang tidak senang dengan dia. Maka dia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh, dia kumpulkan. Terus dia tanya kepada mereka, kalian ingin saya khalifah sama seperti Abu Bakar dan Umar? Kata mereka, iya. Kami ingin engkau sama dia seperti Abu Bakar dan Umar. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, kalau begitu jadilah kalian orang-orang yang berada di sekitar Abu Bakar dan Umar. Kan begitu kan akal sehatnya. Ya, berhayal ingin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kualitasnya tidak sama dengan orang-orang yang berada di sekitar siapa? Abu Bakar dan Umar. Karena itu disebutkan juga pernah datang seorang anak muda kepada Ali bin Abi Thalib, anak muda dari kalangan Khawarij. Anak muda ini berkata, wahai Ali, kenapa kamu tidak seperti Abu Bakar? Kenapa kamu tidak seperti Abu Bakar? Kata Ali, iya. Saya memang tidak seperti Abu Bakar. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang di sekitarnya adalah saya dan siapa yang semisal saya. Adapun saya, orang yang di sekitar saya adalah kamu dan orang yang semisal kamu. Makanya tidak bisa sama. Jelas ya?